sekarang mulai berbeda. Kau yang dulu ada dan kini mulai tiada. Indahnya rasa yang datang ketika bersama. Seakan waktu kan mengemis untuk kembali. Sanggup ini terjadi walaupun ini hati. Tertawa bersama saling mencinta kini telah berbeda. Dengarlah ceritaku, aku tak ingin kau pergi. Menangis terharu karena terlalu dalam mencintaimu. Senyummu merona membuatku semakin menggila. Namun kini hanya sebuah kenangan saja. Oh, telah ku pertaruhkan semua saat denganmu. Kejam kelakuanmu saat permainkanku. Sanggup ini terjadi walau saat permainkanku. Sanggup ini terjadi walau beriri hati. Tertawa bersama saling mencinta kini telah berbeda. Dengarlah ceritaku, aku tak mencintaimu.